Komben Sokma Pro. Kirman Nur, Bang Rici, salam hormat dari saya. Elko Production Matur Sumahun. Oke, lanjut. Kita ungkap sama. Satu yang lagi. Cak Joyo. Satu foto mengaju spesial buat. Yang bisa kita nyanyi bareng-bareng ya. Engkau bagai air yang jernih. Semua. Semuanya. Sampai bakal Mutiara semangatnya.